Allah itu adalah Tuhan seru sekalian alam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Bapa. Tafsir Al-Misbah bersama Profesor Dr. Quraish Shihab setiap hari selama Ramadan jam 3 dini hari. Apa yang dilakukan Rasulullah, beliau membuat piagam Madinah. Itu ada dua risiko yang berbeda terkait dengan operasional yang ada di perbankan. Sukses Syariah setiap hari selama bulan Ramadan jam 4 subuh. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah masih bersama saya di Yunus. Dan juga seperti biasa kita akan mendengarkan nanti uraian-uraian yang menyejukkan hati kita dari Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Belum bosan ketemu saya Pak hari ini? Alhamdulillah. Tidak akan bosan. Tidak, amin ya Allah. Apalagi hari ini kita ditemani oleh ada ini, kalau dibilang sahabat, perbedaan usianya agak lumayan dengan saya. Nuri Maulida yang semakin cantik dengan jilbabnya. Assalamualaikum Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Sama-sama. Nanti kita berbincang-bincang sama-sama. Kalau mau curhat, boleh loh. Boleh ya. Mumpung ada kesempatan ketemu Pak Quraish di sini. Boleh, boleh. Dan juga pemirsa, kita pada hari ini akan mengupas, Pak Quraish akan mengupas dari surat Al-Isra yang dimulai dari ayat 105. Silakan Pak Quraish. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang Al-Qur'an, tentang bagaimana sikap kaum musyrik terhadap Al-Qur'an dan lain-lain sebagainya. Penutup surah ini menegaskan wabil haqqi anzalnahu, atas dasar hak kami menurunkannya, wabil haqqi nazal, dan dengan hak, dengan mantap, dengan penuh kebenaran dia turun. Jadi ada dua, bil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Tujuan kehadiran Al-Quran ini untuk menegakkan kebenaran. Tetapi bisa jadi ada orang ingin menegakkan kebenaran, caranya salah. Sekarang banyak begitu ya. Betul. Tujuannya bagus, caranya salah. Al-Quran menyatakan wabil haqqi nazal, tujuannya benar dan cara dia turun benar. Kebenaran cara turunnya itu antara lain bahwa dia bertahap, tidak sekaligus turun sedikit demi sedikit. Kebenaran cara turunnya itu adalah yang diturunkan kepadanya itu benar. Nabi Muhammad itu benar. Yang membawanya turun malaikat Jibril, malaikat yang terpercaya. Jadi tujuannya benar dan cara dia turun, sosok yang menerimanya dan menjelaskan maksudnya, kebertahapan dan kandungannya adalah benar. Ini bukan main-main. Ini tidak menjelaskan hal-hal yang tidak benar. Semua yang berkaitan dengannya adalah kebenaran. Sedang yang menyampaikannya adalah hak, tapi diingatkan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Wahai Nabi Muhammad, walaupun Al-Qur'an ini hak dan caranya hak, kamu tidak boleh memaksakannya karena kamu hanya diutus untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. Soal orang mau percaya atau tidak bukan urusanmu. Tuh, kamu hanya memberi berita gembira bagi yang taat dan memberi peringatan bagi yang enggan menerimanya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Wa Qur'anan. Saya ingin terangkan apa sih artinya Qur'an itu. Quran itu bacaan sempurna. Biasanya kata-kata berbahasa Arab yang diakhiri dengan an itu artinya sempurna. Sempurna. Quran bacaan sempurna. Bukan bacaan biasa. Syaitan an ya? An. Makhluk yang sempurna kejauhannya dari Tuhan. Hidup di dunia ini dinamai haya. Di akhirat dinamai hayawan. Hidup yang sempurna. Al-Quran ini adalah bacaan yang sempurna yang kami pilah-pilah. Faraknahu, kami pilah-pilah. Al-Quran juga dinamai Furqan. Karena dia memilah, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ini hak, ini batil. Itu bacaan sempurna ini yang kami pilah-pilah ini agar supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan perlahan-lahan, dengan tertib. Membaca Al-Quran itu ada tiga caranya. Bisa cepat, bisa seperti yang kita dengar biasa yang berlagu itu. Yeah. Itu tidak cepat, tapi tidak juga lambat. Yeah. Ada lagi yang perlahan-lahan, satu kata demi satu kata. Nabi diminta untuk membacakan Al-Quran ini dengan tartil, supaya orang faham. Jangan cepat-cepat. Dan kami menurunkannya sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya penerapannya bertahap. Supaya kalau ada yang bertanya, kamu bisa jawab secara langsung, tidak usah repot-repot buka Quran. Ya. Supaya turunnya sedikit demi sedikit itu menjadikan malaikat yang mengantarnya seringkali menemuimu. Katakanlah wahai Muhammad, silahkan percaya atau tidak percaya. Buat Allah sama saja. Kamu mau percaya, itu keuntungan kamu. Kamu tidak percaya, itu tanggung jawab kamu. Jadi sekali lagi, tidak ada paksaan. Tetapi, hendaklah semua mengetahui bahwa orang-orang yang diberi pengetahuan sebelum turunnya Al-Quran ini, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, mereka itu tunduk, sujud, tersungkur di wajah mereka. Karena kagum, percaya, dan takut kepada Allah. Mereka itu menyatakan dengan lidah mereka, Maha Suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami itu pasti terlaksana. Mereka itu tersungkur, jatuh dengan cepat di dagu mereka, maksudnya di wajah mereka, sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan itu menjadikan mereka bertambah kekhusyuan dan ketundukannya kepada Allah. Kita mau lihat terus ini. Al-Quran di awal surah ini berbicara tentang peristiwa Isra. Ya kan, subhanalladzi asra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Silahkan, mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Tapi orang yang memiliki pengetahuan yang benar itu akan percaya dan tunduk, tersungkur, kagum kepada Allah dan takut kepada-Nya. Saya kira itu ayat kita. Pokoknya nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang surat Al-Isra dimulai dari ayat 105, dan juga Nuri nanti ada kesempatan untuk bertanya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tetap dalam Tafsir Al-Isra. Apapun doa Anda, dikabulkan Allah atau tidak, bersyukurlah. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita lanjutkan lagi mendengar uraian dari Pak Quraisy. Kalau Nuri mau ada yang ditanya, boleh. Iya, tadi sedikit sih yang Pak Quraisy bilang kan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan untuk menyampaikan kabar berita gembira dan juga pemberi peringatan. Dan tadi Pak Quraisy bilang pembawa berita gembira ini hanya bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberi peringatan yang Nuri tahu ini untuk orang-orang yang melakukan maksiat dengan hukumannya itu adalah neraka. Tapi bisa nggak di sini bahwa kita menjadikan bahwa peringatan itu pun juga bagi orang-orang yang taat juga? Bisa, tetapi tekanannya peringatan itu karena siksa, bisa ini, itu lebih banyak ditujukan kepada yang tidak taat. Yang percaya dan sebagainya, itu tekanannya lebih banyak pada memberikan berita, mereka berita gembira dan sebagainya. Ya. Tetapi kita yang tidak yakin bahwa kita ini apa sudah taat atau kita bisa jadikan salah satu motif kita mendekatkan diri kepada Allah adalah karena takut. Kepada Allah ya. Baik. Kita lanjutkan. Lanjutkan Pak Kores. Jadi orang-orang yang beriman sejak dahulu, apabila ada wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, mereka itu percaya. Jadi mestinya umat Nabi Muhammad pun itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Orang-orang dahulu itu kalau mendapat berita bahwa ini adalah tuntunan Allah, mereka tersungkur secara fisik ya, dan mereka juga tersungkur secara kejiwaannya sambil menangis karena kagum, takut, mencintai dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Baru ayat berikutnya, Qulid Allah awidur rahman. Karena itu sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah, atau sembahlah, berdoalah kepada Ar-Rahman. Dikatakan di sini, ayyama tad'u falahul asma'il husna. Dengan nama apapun kamu memanggil Allah yang maha kuasa itu, ketahuilah bahwa dia mempunyai banyak nama-nama yang kesemuanya itu adalah nama-nama yang terindah. Saya ingin katakan begini, Allah punya asma'il husna, nama-nama yang terindah. Bukan hanya nama indah, yang terindah. Nama-nama Allah yang terindah itu dalam satu hadis ada disebutkan 99 nama. Tetapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu lebih dari 99. Bisa jadi lebih dari 100 nama-nama Allah. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis, itu kita temukan lagi nama-nama Allah yang sangat bermacam-macam. Nah, kalau mau berdoa, silahkan berdoa. Mau berkata, Ya Allah, boleh. Mau berkata, Ya Rahman, boleh. Mau berkata, Ya Ghaffar, boleh. Nah, ulama berpesan begini, sesuaikanlah kebutuhan Anda dengan nama Allah. Jadi kalau Anda mau pengampunan, sebut Ya Allah, Ya Tawab, Ya Ghaffar. Mau rezeki? Ya Razak. Ya Razak. Mau kekuatan? Ya Qawi. Ya kan? Demikian seterusnya. Mau kemuliaan? Ya Aziz. Sesuaikan apapun yang Anda mohonkan, terserah sebut nama Allah, yang manapun yang Anda inginkan, nama-namanya banyak, kebutuhan Anda banyak, berusahalah menyesuaikan itu dengan dengan kebutuhan dan doa Anda. Baru dia beri petunjuknya, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Kalian, engkau tidak perlu mengeraskan suaramu ketika berdoa. Tetapi jangan juga doamu itu tidak terdengar oleh hatimu. Jangan terlalu lemah sehingga kamu tidak, kita bisa berdoa dalam lintasan pikiran. Tetapi ucapkanlah doa-doa itu seperti sehingga terdengar oleh telingamu saja. Kita bisa baca Fatihah dengan suara keras. Tapi kalau mau baca Fatihah hanya melintaskan dalam pikiran, tidak sah salat. Kita harus baca dengan hati kita, walaupun di samping kita tidak mendengarnya, tapi minimal terdengar oleh telinga kita. Nah, ini berdoalah, tapi jangan keras sehingga mengganggu orang, jangan juga terlalu lemah sehingga tidak timbul khusyuan di dalam hatimu ketika mendoakannya. Tetapi carilah jalan antara keras dan pelan. Pelan itu yang lemah lembut itu. Dan ucapkanlah alhamdulillah. Setiap akhir doa, ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, dan tidak juga memiliki kebutuhan, dan tidak juga membutuhkan satu penolong pun, karena kebutuhannya tidak ada, keperluannya tidak ada. Dan agungkanlah Tuhanmu sebesar-besar pengagungan. Yang saya ingin katakan di sini, yang pertama, surah Al-Isra ini dimulai dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Akhirnya diakhiri dengan Alhamdulillah. Hidup kita itu harus menyucikan Allah dari segala kekurangan, dan harus menisbahkan kepadanya segala pujian. Yang kedua, kita lihat di sini, setelah berdoa kita disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Bersyukurlah Anda karena Anda masih diberi kesempatan untuk bermohon kepada Tuhan. Bersyukurlah bahwa apapun doa Anda dikabulkan Allah atau tidak, bersyukurlah. Bersyukurlah karena sekian banyak anugerah Allah yang telah diberikannya pada Anda, baik melalui doa maupun tanpa doa. Saya kira jarang di antara kita yang merenungkan, mengingat bahwa oksigen yang kita hirup ini adalah anugerah Allah. Betul. Tanpa disadari. Padahal gratis gitu. Gratis, kita tidak tahu dan sebagainya. Wa kabbirhu takbira. Takbir itu artinya mengagungkan zatnya. Mengakui bahwa dia sempurna. Kesempurnaan zat Allah itu menjadikan dia yang memberi hidup, tetapi dia tidak diberi hidup oleh siapapun. Itu artinya. Baiklah Pak Quraish, kita tahan lagi untuk beberapa menit ke depan, dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Jangan mencari sesuatu yang menghambat Anda mencapai kemajuan. Kembali lagi ke dalam Tafsir Al-Misbah, dan sekarang sudah memasuki segmen yang ketiga. Nggak kerasa nih Pak. Seperti biasa akan ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di luar. Kita lihat dulu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Daryanto. Ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab. Sekarang ini banyak sekali ada perbandingan agama gitu, satu sama lain. Apakah hal itu dibolehkan dalam Islam? Dan juga kalau kita membaca kitab suci yang lain, contohnya Injil, apakah diperbolehkan? Itu saja, terima kasih Pak Ustaz. Iya, pertanyaan pertama Pak. Bagus pertanyaan. Karena suka ada teman-teman juga gitu Pak, mau untuk memperbandingkan, dia baca lagi kitab yang lain. Iya. Mempelajari agama-agama selain dari agama Islam itu tidak terlarang. Membaca Injil atau kitab lain, Taurat atau kitab suci apapun, atau kitab apapun, tidak dilarang oleh agama. Kita lihat wahyu pertama, Iqra bismi rabbik, bacalah demi karena Tuhanmu. Dia tidak sebutkan objeknya. Apa yang dibaca? Baca apa saja asal demi karena Allah. Itu satu. Di dalam Al-Quran ada perintah yang ditujukan kepada Nabi, yang mengajak orang-orang Yahudi untuk silahkan coba buka Injilmu, coba buka kitab sucimu. Jadi boleh, itu dari satu sisi. Di sisi yang lain, baik kita memahami agama orang lain. Yang pertama, tujuannya untuk lebih meyakinkan kita bahwa pilihan kita lebih benar dari pilihan orang. Iya kan? Yang kedua, yang tidak kurang pentingnya, supaya kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga yang bersangkutan seperti itu. Sehingga kita dapat memahami. Kita, oh dia begini karena keyakinannya begini. Oh ini keyakinannya, silahkan dia lakukan itu. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting. Dewasa ini ilmu sudah sangat beragam. Ya, ya. Sehingga pandai-pandailah memilih bacaan Anda. Jangan menambah ilmu Anda yang bisa mengakibatkan apa yang wajib Anda ketahui, Anda tidak ketahui. Kalau saya beri contoh, guru, katakanlah guru A berkewajiban mengajar matematika. Pelajarilah apa yang Anda akan ajarkan. Anda tidak harus mempelajari ilmu bumi. Karena itu kewajiban Anda terlebih dahulu. Betul. Ya kan? Jangan mempelajari sesuatu yang Anda tidak butuhkan. Jangan mencari sesuatu yang menghambat Anda mencapai kemajuan Anda. Nah, jadi lihatlah, kalau memang Anda merasa butuh untuk mempelajari ini, silakan pelajari. Tetapi ada enggak kewajiban Anda yang lain? Anda sudah tahu agama Anda atau belum? Kenapa mau mempelajari agama yang lain sedangkan Anda belum tahu salat, belum tahu puasa dan sebagainya? Tetapi tidak terlarang. Apalagi sekarang terlalu banyak tawaran, pilih-pilihlah yang bermanfaat bagi Anda. Saya kira itu jawaban saya. Tapi mungkin banyak juga gitu ya di sekitar Nuri ya Pak, mereka yang ingin lebih mendalami lagi bagaimana Islam dan pengen tahu, pengen yakin lagi, akhirnya mereka mempelajari kitab yang lain. Boleh. Nah, tapi bagaimana caranya supaya setelah mempelajari ini tuh bertambah keyakinannya, bukan jadi malah mereka, oh ternyata ini lebih enak, ternyata lebih ini, akhirnya mereka jadi murtad gitu. Itu gimana caranya? Itu dia, mantapkan dulu pengertian Anda tentang agama yang Anda pilih, baru baca yang lain. Ya, kalau Anda tidak mantap di sini, itu salah satu kritik terhadap sekian banyak dosen adalah dia mampu bahkan kepada Imam Ghazali, jangan jauh-jauh, dia mampu menjelaskan aneka ide dari lawan-lawannya, tetapi tidak mampu untuk memberikan jawaban yang memuaskan menyangkut ide-ide lawan-lawannya, sehingga orang terpengaruh. Sekarang banyak begitu, ya toh, seorang dosen dia dalami filsafat barat, dia dalami boleh jadi komunisme dan lain-lain sebagainya, dia ketahui argumentasi-argumentasinya, tetapi ketika dia menjelaskan ini kepada mahasiswa atau siswa, dia tidak punya kemampuan untuk membantah itu. Ini menjadi, ya toh, jadi kalau mau pelajari itu, mantapkan pengetahuan Anda dulu tentang agama Anda, sehingga kalau ada di sana, oh ini keliru karena mestinya begini. Oh jadi kalau misalnya Islam, berarti dia pahami dulu lah Al-Quran itu gimana? Karena itu Islam lebih wajib itu, dia tahu daripada ini. Kitab yang lain. Iya, gitu. Karena seringkali orang mempelajari agama kitab yang lain adalah untuk sebagai pembenaran, mencari kemudahan dalam hidup sebetulnya. Pada akhirnya jadi seperti itu, Pak. Kita lihat lagi pertanyaan kedua, Pak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, nama saya Afdal Makuraga. Saya mau nanya, bahasa Al-Quran yang sangat indah dan tersirat membawa begitu banyak penafsiran, jika kita diberturunkan dengan keadaan seperti itu, penafsiran manakah yang harus kita imani? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, baik, baik. Kita ambil dulu satu prinsip umum. Kalau Anda mau mengetahui tentang pertanian, atau apa Anda datang ke dokter? Tidak. Tidak. Tidak. Jadi cari ahlinya. Kalau Anda mau tahu agama, mau tahu Al-Quran, apakah Anda pergi kepada guru besar dalam bidang kimia? Tidak. Tidak. Oke. Jadi Anda harus pergi menuju kepada orang yang faham. Itu satu. Yang kedua, orang yang faham ini bertingkat-tingkat pemahaman. Boleh jadi seorang lulusan S1 dalam fakultas agama punya pemahaman tentang agama. Tetapi apakah Anda pergi ke yang lulusan S1 itu atau Anda pergi kepada profesor di bidang agama? Profesor. Ah, bagus. Kalau begitu, kalau Anda mendapat jawaban yang beraneka ragam dari sekian banyak guru besar, silahkan pilih yang mana yang Anda mau. Menggunakan hati. Menggunakan hati, menggunakan pikiran. Boleh jadi semuanya benar. Karena kebenaran, karena perbedaan itu tidak harus selalu dipertentangkan. Kalau saya berkata gajah itu binatang yang besar, itu tidak bertentangan dengan yang berkata gajah itu adalah binatang berbelalai. Yeah. Betul. Kalau Anda ke pesta perkawinan, ada yang menyodorkan Anda teh, kopi, air jeruk, dan macam-macam. Tidak salah Anda kalau mengambil teh. Tidak usah keberatan kalau ada yang ambil kopi. Yeah. Begitu juga dengan Al-Quran. Selama itu semua dihidangkan, silahkan pilih. Pilihan Anda akan benar. Tuan rumah akan senang. Yang penting Anda minum. Betul. Saya kira begitu ya. Allah itu maha bijaksana ya. Allah maha bijaksana. Dia berikan kita pilihan-pilihan. Tinggal kita melakukannya dengan yakin. Baiklah, pokoknya kita akan istirahat dulu sebentar, Pak Rian Nuri juga. Dan pemirsa, kita akan masih kembali dalam tafsir Al-Misbah. Jauh lebih berpotensi seseorang memahami sesuatu apabila disampaikan itu secara perlahan daripada secara cepat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan ini adalah kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu biasanya sama bintang tamu dan juga saya pribadi sebetulnya, Pak, karena kan Bapak puraya tentang Al-Isra dari dimulai dari ayat 105 hari ini mungkin sudah selesai. Kita sekarang tinggal bertanya dan bertanya dan menyerbu Pak Kurais. Mau siapa dulu? Mau Nuri dulu ya? Oh, perempuan dulu ya? Iya, silakan, ladies first. Iya, tadi yang Pak Kurais sudah bahas gitu ya tentang Al-Isra 105 sampai 111. Dan tadi ada pembahasan tentang Nabi Muhammad untuk membacakan secara perlahan-lahan. Tapi kan pada saat itu kan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, gitu. Apa sih yang sebenarnya Nabi Muhammad baca? Dan perlahan-lahan itu maksudnya seperti apa? Oke, bagus, Pak. Saya ingin bertanya begini pada Anda. Anda waktu sholat baca Fatihah atau tidak? Baca. Ada kertas di depan Anda? Tidak. Nah, kalau begitu membaca bukan mengharuskan seseorang ada sesuatu di depannya berbentuk tulisan, ya. Tetapi mengucapkan sesuatu dari benak Anda atau apa yang ada dalam pikiran Anda itu juga bisa dinamai membaca. Membaca. Kata, sebenarnya kata Iqra membaca itu dalam bahasa Al-Quran makna dasarnya menghimpun. Saya beri contoh, kalau saya mau berkata ayah. Ayah itu terdiri dari A, Y, A, H. Ini saya himpun. Benak saya, begitu mata saya lihat, otomatis dia himpun-himpun sehingga terucapkan ayah. Nah, itu membaca. Itu yang A. Nabi Muhammad menerima Al-Quran ini masuk ke dalam benaknya, ke hatinya. Sudah ada di dalam. Allah terus berkata, bacakan itu, yakni sampaikan apa yang ada dalam hatimu itu. Sampaikan secara perlahan, karena beliau bertugas menjadikan umat ini faham. Jauh lebih berpotensi seseorang memahami sesuatu apabila disampaikan itu secara perlahan daripada secara cepat. Itu sebabnya Nabi Muhammad ketika berbicara itu menyampaikan kata demi kata, tidak cepat, tidak ada orang yang makan dia punya huruf, tidak terucapkan, sampaikan secara perlahan, mengulangi 3 kali, memberi contoh-contoh supaya orang faham. lemah lembut. Itu juga sebabnya, satu hal yang saya ingin tambahkan lagi, itu juga sebabnya Nabi Muhammad ketika berbicara dengan seseorang, dia lihat ini orang, dia punya dialek apanya. Jadi saya bisa menggambarkan, seandainya Nabi Muhammad itu turun di Indonesia, dia akan berbahasa Indonesia ala Betawi di hadapan orang Betawi. Dia akan berbahasa, supaya apa tujuannya faham. Seorang yang menyampaikan ajaran agama itu tidak harus menggunakan kata-kata asing yang tidak difahami orang. Saya kira itu maksudnya ya, kamu bacakan ya. Berarti, kalaupun kita harus menyampaikan sesuatu, berarti kita harus melihat dulu situasinya seperti apa. Sasarannya siapa bagaimana, betul. Dan kita sesuaikan uraian kita dengan keadaan orang yang kita hadapi. Tidak usah berbicara tentang kewajiban zakat kepada orang-orang miskin. Iya, betul. Saya kira begitu. Oke. Pak Kores, ada ini saya jadi ingat seringkali pada saat lagi kita berjamaah di masjid-masjid, pada saat lagi terawih terutama sih. Biasanya kalau pada saat lagi terawih itu kita sering mendapati imam yang memang sangat tumanina gitu kan. Walaupun batasan tumanina untuk saya sendiri juga entah seperti apa, cuman kan bacaannya tenang, khusyuk, dan juga kita mendengarkannya juga tidak terburu-buru gitu. Tapi seringkali kita juga mendapatkan beberapa imam masjid yang pada saat lagi membaca sangat cepat gitu kan. Bahkan pada saat mungkin pada saat lagi membaca Al-Fatihah dan Al-Quran kita masih mendengar gitu. Tapi pada saat lagi ruku, sujud, itidal dan sebagainya, kita tidak bisa mendengar ucapannya. Tapi menurut logika kita pada saat kita subhanallah, kita udah secepat mungkin nggak kekejar, nah gitu. Ini sampai ini gimana, atahiyat akhir juga kok nggak kekejar juga gitu ya? Seringkali gini, apakah kita memang berimam kepada beliau memang ikut sah atau gimana ya? Kadang-kadang karena itu tadi yang kita secara logika mengejar bacaannya beliau juga tidak terkejar gitu. Apa kita memang tidak tinggal mengamini saja? Iya, saya tidak ingin berkata bahwa itu tidak sah. Saya tidak ingin berkata begitu. Selama memenuhi syarat minimal. Syarat minimal untuk rukuk itu seseorang membungkukkan kepalanya dalam saat setidak-tidaknya selama ucapan subhanallah. Ya kan? Nah, jadi saya tidak mau berkata itu tidak sah. Tetapi saya akan berkata bahwa itu tidak sesuai dengan contoh yang diberikan. Nabi membaca Al-Fatihah itu ayat demi ayat. Ada orang baca Fatihah cepat sekali. Bahkan dia sambung satu nafas. Itu sah-sah saja, tapi bukan itu sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau Anda temukan semacam itu dan tas Anda tidak berkenan, cari aja masjid lain. Atau langsung pindah sholat sendiri gitu. Atau itu kalau memang tidak berkenan, langsung sholat sendiri di rumah. Karena kalau mau sholat sendiri di masjid yang lain, ini menimbulkan masalah lagi kan. Iya. Baiklah, tapi kita persimpan lagi pertanyaan berikutnya. Masih ada satu segmen lagi, dan pemirsa, kita masih akan kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi berdoa itu awalnya dimulai dengan alhamdulillah. Kita sudah sampai di segmen terakhir untuk episode hari ini, dan ini kesempatan yang paling baik untuk kita bertanya lagi semaksimal mungkin. Kalau Nuri mau bertanya lagi, sok mangga. Mangga. Iya, tadi ini agak bingung juga tadi yang Pak Kores bilang saat membaca doa itu janganlah dikeraskan suaranya. Sebenarnya sih berdoa begini atau bacaan salat Pak maksudnya? Semuanya. Ya. Nah, tapi kalau sekarang ini banyak sekali yang di masjid pengeras suara gitu. Bagaimana? Jangan sampai suara itu mengganggu orang lain. Oke. Itu kan intinya di sini. Subuh misalnya, saya tidak katakan tidak usah azan. Ya. Azanlah, tetapi yang pertama pilihlah orang yang suaranya enak. Iya. Nah, iya kan? Tidak mengganggu itu. Kalau mau azan, bolehlah azan dengan menggunakan mikrofon, tetapi jangan jauh sebelum azan sudah ngaji pakai mikrofon. Ya, banyak karena masih begitu. Ada orang yang tidur, betul, ya, betul. Ya kan? Jadi begitu, kita harus bijaksana deh dalam hal ini, ya kan? Ya, ya, saya sering mendapati di tetangga-tetangga rumah juga seperti itu. Jadi mengaji sebelumnya sampai azan sampai bahkan zikir pun mereka di pengeras suara semuanya. Itu memang sebetulnya apa namanya cukup azannya saja. Cukup begini. Azannya. Saya kira cukup karena keberagaman azannya. Agama yang yes. Ada orang yang terganggu bukan karena dia tidur. Boleh jadi terganggu karena dia sedang zikir. Boleh jadi terganggu karena dia sedang menulis. Boleh jadi ibu terganggu karena anaknya sedang sakit. Jadi orang harus bijaksana. Jangan lebaran biasa mulai dari maghrib sampai subuh sampai ini takbir. Nah, benar. Selama suaranya merdu mungkin tidak apa-apa. Ya, walaupun suaranya merdu kalau sepanjang malam jangan deh. Orang mau tidur juga. Yeah. Kemudian tentang adab berdoa nih Pak Kurais. Baru mau nanya juga. Sama ya. Jadi kita suka ingin, kalau saya pernah-pernah seringkali mendengarkan pendapat bahwa pada saat lagi kita adab berdoa itu memang yang paling baik adalah sebelum Islam membaca ta'ud dan bismillah, kemudian kita memuji dulu segala hal tentang Allah gitu kan. Habis itu baru kita berdoa, meminta dan sebagainya. Betul. Itu yang mau ditanyain, bukan? Hampir sama seperti itu. Ada tambahan sih katanya kita harus ya banyak-banyak bersalawat juga pada Nabi Muhammad SAW. Barulah dikabulkan doanya. Betul, betul. Jadi berdoa itu awalnya dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, saya bersyukur selama ini kamu sudah anugerahi saya banyak hal. Tapi saya masih butuh, saya masih ingin. Setelah itu, ya Allah, saya menyampaikan terima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan ajaran. Mohonlah ya Allah, curahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Selawat. Nah, baru yang ketiga, berdoa. Mau apa dia? Nah, tetapi ingat, yang pertama jangan hanya berdoa untuk urusan dunia. Ya Allah, berilah saya keselamatan dan luluskanlah anak saya. Ya Allah, anugerahilah saya pengampunanmu sehingga masuk ke sorga nanti, dan takdirkanlah saya menikah dengan ini. Memaksa. Itu satu hal. Dan jangan berkata jika engkau berkenan. Tapi kenapa? Dalam dua tanda petik, paksa Tuhan. Memaksa itu maksudnya menampakkan bahwa Anda memang butuh. Iya. Anda butuh. Justru malah kita harus memaksa. Iya. Memang kita memohon. Iya, memohon. Ya. Jadi itu ada saya biasa baca undangan perkawinan. Ya Allah, jika engkau berkenan, kenapa jika engkau? Ya Allah, kata Nabi, paksa. Walaupun tidak ada orang yang bisa paksa Tuhan. Tapi maksud Allah itu bahwa nampakkan bahwa kamu sangat membutuhkan. Kamu merengek. Yang kelima akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau kamu perkenankan ini, saya akan sangat berterima kasih. Tapi saya selama ini, kalaupun kamu tidak perkenankan, saya terima kasih juga karena sudah banyak yang saya dapat dari kamu. Jadi tetap bersyukurlah. Kita bersyukur selama ini sudah dapat banyak. Iya. Tapi selalu ingin lagi, menambah lagi. Tidak apa. Keperluan selalu ada. Mintalah walau menyangkut alas kaki Anda. Iya, betul-betul. Karena tidak ada yang dapat terjadi kecuali atas perkenan Allah. Tidak usah, jangan hanya mau minta yang gede-gede. Yang kecil-kecil pun diminta ya. Yang kecil-kecil pun, karena tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Terus kalau dirunutkan ke surat Al-Isra tadi kan ada Asma'ul Husna. Iya. Nah itu berarti dalam berdoa kita itu nama Allah yang mana saja pun. Yang kita mana saja Anda mau sebutkan boleh. Sesuai dengan sesuaikanlah dengan kebutuhan itu tadi. Baik Pak Kurais, sekarang sudah tiba saatnya untuk untuk mendengarkan kesimpulan ya, kita baca surat Al-Isra ayat dimulai dari ayat 100. Iya. Ayat 105. Yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk menegakkan kebenaran dan memantapkannya. Kandungannya hak, tujuannya hak, dan perhatiannya pun tertuju kepada yang hak, bukan kepada yang batil, yang atas dasarnya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Al-Quran turun berangsur-angsur dalam masa sekitar 23 tahun. Untuk memperkuat hati Nabi, dan dengan kedatangan Malaikat Jibril setiap saat membawa ayat Al-Quran, dan guna membacakannya dengan tartil sehingga mudah difahalkan, diamalkan, mudah juga dihafal, dan dengan berangsur-angsur dapat dicerna oleh yang mendengarnya dan diamalkannya. Tiga, Al-Quran tidak membutuhkan keimanan siapapun yang enggan beriman. Bukan saja disebabkan karena sudah ada yang beriman. Kita biasa berkata begini, udahlah enggak usah, sudah ada yang beriman, saya enggak butuh lagi. Ya, bukan karena itu. Karena kalaupun semua tidak beriman, kekuasaan Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Kalau semua beriman, kekuasaan Tuhan tidak bertambah sedikit. Ya toh? Yang ke selanjutnya, Allah memiliki nama-nama terindah. Seseorang dipersilahkan menyebut salah satu nama atau seluruh nama-nama yang indah itu. Dan berdoa hendaknya dilakukan tidak dengan suara keras yang mengganggu pendengarnya, tapi tidak juga dengan berbisik sehingga tidak melahirkan kemantapan hati yang berdoa. Itu kita punya. Ya. Terima kasih Pak Kurais untuk uraian hari ini. Semoga saja kita semua mendapatkan berkah dan juga kekuatan iman kita. Amin. Untuk lebih baik lagi di dunia dan juga bisa jadi manusia yang benar di akhirat nanti. Amin. Terima kasih Nuri sudah hadir di sini. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.